السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara mutun yang berkaitan dengan mustalahul hadith adalah kitab Manzumah Al-Baikuni, atau Manzumah Al-Baikuniyah. Di dalam buku-buku yang menjelaskan tentang biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Dan manzumah ini termasuk manzumah yang sangat indah dan mudah untuk dihafal, mempunyai kandungan-kandungan mustalah yang sangat baik sekali untuk pemula. Karena itu di dalam atau sebagai taksil di dalam ilmu mustalah biasanya ditakrir dengan mempelajari manzumah Al-Baikuni. Dan suatu hal yang dimaklumi bersama bahwa syariat kita dasar dan tuntunannya dibangun di atas adillah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah merupakan sumber kedua dari syariat atau tuntunan agama ini. Sebagaimana Al-Quranul Karim dijaga, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua tercakup di dalam keumuman firmannya, inna nahnu nazzalna adzikr wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan adzikr dan kami yang akan menjaganya. Dan di dalam penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada ahlul hadith yang mereka ini betul-betul menjaga hadith dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dimaklumi bersama bahwa isnad merupakan khisisah, kekhususan dari umat ini, yang Ibnu Mubarak berkata al-isnadu minad din, sanad itu dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena sanad, maka orang yang berkehendak akan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa sanad mempunyai ahamiyah, sesuatu yang sangat penting di dalam syariah. Dan umat ini dibedakan dengan umat lain bil isnad, dengan sanad-sanad. Dan tuntunan mereka dijaga dengan al-asanid. Dan Ibnu Sirin rahimahullahu taala berkata, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulunya mereka tidak bertanya tentang isnad. Tatkala terjadi fitnah, maka mulailah para ulama berkata, sebutkan rawi-rawi kalian. Maka kata beliau, fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithahum. Maka dilihat kepada ahli sunnah dan diambillah hadith mereka. Ini menunjukkan bahwa isnad merupakan suatu perkara yang dengan itu agama ini terjaga. Bukannya pada hadith saya, juga dalam periwayatan-periwayatan Al-Quran, pembacaan Al-Quran semuanya dengan sanad. Maka ilmu isnad adalah ilmu yang sangat penting, dan pembahasan tentang ilmu hadith kaitannya dengan isnad, kaitannya dengan sanad. Sebab ilmu hadith definisinya adalah ilmun an ma'rifati halir rawi wal marwi, ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap keadaan rawi dan yang dia riwayatkan. Ini definisi ilmu hadith. Yang kalau para ulama mengitlakkan ilmu hadith, maka yang diinginkan dalam definisinya adalah ilmu hadith secara dirayah. Adapun ilmu hadith secara riwayat adalah ilmu yang berkaitan dengan riwayat itu sendiri. Apakah dia diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka tatkala hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas asanid, maka tentunya menguasai ilmu tentang sanad itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Mulianya suatu ilmu itu tergantung sesuatu yang akan diilmui. Maka tatkala yang akan dipelajari tentang hadis Rasulullah, maka di sini menunjukkan utamanya ilmu tersebut. Imam An-Nawawi di dalam Al-Irsyad beliau berkata, disebut di sini di halaman 17, kata beliau, ilmu al-hadith ilmun syarifun yunasibu makarim al-akhlaq wa mahasin al-syiam wa huwa min ulumi al-akhirah la min ulumi al-dunya. Man hurimahu faqad hurima khairan azima wa man ruziqahu faqad nala fadlan jazila. Ilmu hadith adalah ilmu yang sangat mulia, sejalan dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang baik. Dan ilmu hadith dari ilmu akhirat, bukan dari ilmu dunia. Siapa yang diharamkan darinya, maka telah diharamkan darinya kebaikan yang sangat besar. Dan siapa yang mendapatkan anugerah dengan ilmu hadith ini, maka dia telah mendapatkan suatu keutamaan yang sangat besar. Maka dimaklumi bersama akan keutamaan dan fadilah ilmu hadith dan keutamaan orang yang mempelajarinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghahu kama sami', faballaghaha kama sami', farubba muballigh aw amin sami'. Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Sini dia mendengar hadis, tahammul, masuk di dalamnya bagaimana caranya dia menjaga hadis tersebut. Ini uraian atau beberapa bentuk ilmu hadis masuk di dalamnya. Faballaghaha kama sami, lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ini al-ada, ketika dia menyampaikan hadis sebagaimana mestinya. Kemudian dikatakan rubba muballagh au amin sami, kadang yang hadis itu disampaikan kepadanya dia lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Maka didoakan ashabul hadis. Dan para ulama ketika menyebutkan hadis mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, terus menerus ada sekelompok dari umatku mereka nampak di atas kebenaran. At-ta'ifah ini ditafsirkan oleh banyak para ulama bahwa mereka adalah ahlu hadith. Sampai Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan selain mereka berkata, andai kata bukan ahlu hadith, maka saya tidak tahu siapa lagi mereka. Nah, tapi berikut ini kita akan membaca Mamdumah Al-Baikuniyah dan kita akan menguraikan makna-maknanya secara ringkas. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa ini termasuk pendahuluan di dalam ilmu mustalah. Namun siapa yang itqan menguasainya, maka dia mendapatkan insyaallah taala kebaikan yang banyak. Dikatakan oleh penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian cetakan tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama yang lain menyebutkannya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim disebut, maka oleh yang tidak menyebutkannya merasa ganjil, karena penulis di sini di awal bait berkata abda'u bilhamdi musalliyan ala. Saya memulai dengan hamdalah. Jadi seakan-akan terkesan dari awal bait bahwa beliau memulai tidak dengan basmalah tapi dengan alhamdalah. Namun ini tidak bertentangan. Basmalah permulaan dari mamdumah beliau, dan awalnya di bait pertama beliau mulai dengan hamdalah. Dan ini tidak bertentangan. Di sisi lain, para ulama sebagiannya menyebutkan tentang apakah boleh memulai bait-bait syair dengan kalimat basmalah. Ini ada pembahasan juga. Namun yang benarnya tidak mengapa kalau memang syair-syair tersebut adalah pembicaraan berkaitan dengan ilmu, maka kalau dia dimulai dengan basmalah, maka itu adalah suatu kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyin ursila wadi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Kata beliau, abda'u, saya memulai, bilhamdi, dengan pujian, maksudnya dengan pujian kepada Allah, musallian ala, sambil memberikan salawat kepada Muhammadin, Muhammad khairi nabiyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Beliau memulai dengan hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya dimaklumi bersama ada uraian makna tentang hamdalah dan salawat Allah kepada nabinya. Yang diinginkan adalah apa? Adalah menyebutkannya di sisi para malaikatnya. Dan di sini dikatakan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat menyebut bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling baik atau manusia yang terbaik. Dinukil kesepakatan. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhayyiruni bainal anbiya, la tufadhiluni bainal anbiya. Hadis muttafaqun alaih. Jangan kalian melebihkan saya di antara para nabi. Ya, hadis ini hanya menunjukkan tawadhu beliau, sikap merendah diri dari beliau. Dan pada hakikatnya beliau adalah manusia yang terbaik, sebab beliau sendiri berkata dalam hadis riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyid, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dikatakan di sini oleh penulis, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Beliau sebutkan dengan dua perkara, nabi dan irsal, diutus sebagai rasul. Sebab beda antara nabi dan rasul. Dan beliau digolongkan sebagai nabi dan rasul. Di sini seakan-akan beliau mengesankan, mengisyaratkan bahwa di dalam periwayatan hadis itu ada taharri bil alfaz. Hendaknya detail di dalam penggunaan lafaz-lafaz. Dan dimaklumi bersama dalam hadis Bara bin Azib tentang doa tidur itu, yang di doanya di akhirnya disebutkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ada sebagian rawi berkata, bagaimana kalau dijawab bi rasulika, dikatakan bi rasulika alladhi arsalta? Dikatakan tidak boleh, tapi katakan bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabimu yang engkau utus. Ya, saya beriman kepada nabimu yang kamu utus. Tatkala disebutkan dengan lafaz nabi, maka disebutkan dengan lafaz nabi. Dan juga dimaklumi perbedaan antara nabi dan rasul. Yang kesimpulannya, beliau memulai mandhuma beliau dengan hamdalah sambil memberi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wadhi min aqsamil hadithi iddah. Wadhi, di artinya apa? Inilah. Dia ismul isyarah. Dia semakna dengan hadhihi. Cuman tidak pakai ha tambih di sini. Kan hadhihi ada ha li tambih. Di ini lil isyarah. Dipahami? Dia mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya diakhirkan karena qafiyahnya mengharuskan atau susunannya agar supaya sama akhirnya. Dikatakan wadi min aqsamil hadithi iddah. Jadi asalnya wadi iddatun min aqsamil hadith. Dan ini adalah sejumlah, iddah artinya sejumlah. Min aqsamil hadith, dari bagian-bagian ilmu hadith. Kalimat sejumlah ini menunjukkan bahwa penulis tidak menyebutkan seluruh pembagian-pembagian ilmu hadith dalam mandhumah beliau. Dan dari kalimat min aqsamil hadith, min di sini liyash tab'idiyah, menunjukkan sebagian, sebagian dari ilmu hadith. Sebab beliau hanya menyebutkan sebagian saja. Kalimat hadihi, ini, ini penggunanya kembali kepada penulisnya. Kalau belum dia tulis, kemudian dia katakan ini, berarti yang diinginkan dengan kalimat ini sesuatu yang sudah tergambar di dalam benaknya, tapi belum tertulis. Tapi kalau sudah jadi, kemudian dia pakai kalimat ini, maka yang diinginkan dengan kalimat ini, ini yang telah jadi ini. Jadi dia susun dahulu, kemudian dia kasih pendahuluan. Namun zahirnya di sini penulis ya langsung memulai. Jadi sudah terangkai dalam dirinya apa yang dia akan tulis. Yang dia akan tulis ini mana yang dia rangkaikan? Nah, inilah yang dia isyaratkan dengan kalimat hadihi. Dipahami? Jadi wadi min aqsamil hadithi iddah. Asalnya kita katakan apa tadi? Wadi iddatun min aqsamil hadith. Wa kullu wahidin atahu hadda. Setiap dari kisim ini, setiap dari bagian ilmu hadith ini, atah, dia datang wahaddahu dengan definisinya. Al-had itu definisi, at-ta'rif. Di sini di halaman 19 diberikan definisi tentang hadis. Dikatakan hadis itu ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Apa yang warid dari nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat. Jadi berikut ini beliau akan menyebutkan sejumlah dari bagian-bagian ilmu hadis, dan setiap bagian yang beliau sebutkan beliau akan sertakan dengan definisinya. Kata beliau rahimahullahu taala, awwalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha, yang paling pertamanya. Ha kembali kepada apa? Kembali kepada al-aqsam. Jadi awalul aqsam, awal pembagian itu adalah as-sahih. Jadi awal dari pembagian-bagian ilmu hadith yang akan disebutkan di sini adalah hadith sahih. Dan penulis di sini akan menyebutkan hadith sahih, hadith hasan, dan hadith dhaif sebagai pembagian umum dalam pembagian hadith. Ini pembagian yang masyhur di kalangan para ulama al-mutaakhirin. Mereka membagi hadith menjadi tiga bagian. Hadith sahih, hadith hasan, dan hadith ba'if. Adapun kebanyakan para ulama al-mutaqaddimun, mereka membagi hadis menjadi dua. Hadis sahih dan hadis dhaif saja. Hasan masuk ke dalam sahih. Hadis hasan masuk ke dalam hadis sahih. Karena itu kalau kita lihat buku Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Penamaan sahih, isinya ada hadis sahih, ada hadis hasan di dalamnya. Demikian pula Imam Muslim, ada hadis sahih, ada hadis hasan di dalamnya. Demikian pula sahih Ibn Hibban, yang judul aslinya memang bukan disebut dengan sahih, tapi At-Taqasim. Jadi ini asal penggunaan para ulama tentang sahih, masuk juga di dalamnya hasan, ulama terdahulu. Namun yang masyhur memang di kalangan para ulama belakangan, hadis itu terbagi tiga, hadis sahih, hasan dan dhaif. Dan memang dengan dibagi tiga ini terkesan lebih terperinci. Pembagian tersebut lebih memperinci bagian-bagian ilmu hadis. Nah, di sini yang pertama yang disebut oleh penulis adalah as-sahih. Kata beliau, awwaluhu as-sahih. Yang pertama adalah as-sahih. Apa definisi as-sahih? Definisinya, huwa mattasal, apa-apa yang bersambung, isnaduhu, sanatnya, walam yushaddah au yu'al, dan tidak syad juga tidak mu'al, yarwihi adlun dhabitun an mitlihi, diriwayatkan oleh seorang yang adil dhabit, dia meriwayatkan dari orang yang semisal dengannya. Bagaimana adil dhabitnya? Dikatakan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Atau bagaimana dhabitnya? Dikatakan dia mu'tamad dhabit dan penukilannya. Sebelum kita simpulkan definisi penulis, di sini disebutkan atau kita jelaskan beberapa kandungan dari kalimat yang beliau sebut. Kata beliau, wa huwa mattasal, dia yang bersambung. Al-ittisal itu artinya setiap rawi mendengar dari gurunya. Iya. Jadi al-ittisal, setiap rawi mendengar dari gurunya. Itu mana ittisal. Dan akan datang nanti definisi al-muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal-muttasil. Ya, dan kita akan sebutkan ada kritikan dalam susunan atau dalam kalimat yang disebutkan oleh penulis. Jadi definisi al-ittisal, bersambung, adalah setiap rawi mendengar dari gurunya. Al-isnad, mattasal isnaduhu, apa yang bersambung sanadnya. Apa itu isnad? Antum lihat di halaman 21 disebutkan di situ, al-isnadu huwa silsilatur ruwati al-musila linassil hadith. Dia adalah silsilah rawi yang menyambung kepada nas hadis. Itu namanya al-isnad. Ya, dan kadang dinamakan juga dengan nama as-sanad. Al-isnadu dan as-sanad itu sama menurut pendapat yang paling kuat. Ya, kalimat saya menurut pendapat yang paling kuat menunjukkan ada perselisihan. Namun yang tepatnya sanad dan isnad itu sama. Jadi yang bersambung sanadnya. Walam yushaddah, dan dia tidak syad. Apa itu syad? Syad, kalau ditinjau dengan pengertian syamil, syad mempunyai dua makna. Ada syad bil infirad, syad karena bersendirian. Ada syad karena mukhalafah. Ada syad karena menyelisihi. Jadi syad terbagi dua. Ada syad karena al-infirad, bersendirian. Dan ada syad karena al-mukhalafah. Bagaimana syad dengan bersendirian? Yaitu ayyam faridar rawi bima la yuhtamalu tafarruduhu. Seorang rawi bersendirian dan bersendiriannya gairu muhtamal. Tidak dianggap. Ini syad yang pertama. Syad yang kedua, dan yang kedua ini yang masyhur. Bahkan sebagiannya tidak mengenal syad kecuali dengan bentuk yang kedua saja. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Seorang rawi yang maqbul menyelisihi rawi yang lebih utama darinya. Kalimat rawi makbul itu ada dua. Ada rawi di derajat tingkatan sahih, ada rawi di derajat tingkatan hasan. Ini semuanya masuk dalam makbul. Jadi kalimat makbul ini lebih bagus dari definisi sebagian ulama yang mengatakan mukhalafatul thiqat. Seorang rawi thiqat menyelisih yang lebih aula. Sebab kalau dia katakan thiqat saja, berarti rawi yang saduq, yang hasanul hadith, itu tidak dihitung syad kalau menyelisihi. Tapi kalau kita pakai kalimat mukhalafatul maqbul, ini lebih luas. Kemudian kalimat liman huwa aula minhu. Sebagiannya mendefinisikan liman huwa authaku minhu, menyelisih orang yang lebih thiqah darinya. Ya, ini kurang detail. Paling detailnya kalau dikatakan liman huwa aula. Siapa yang lebih aula, lebih pantas darinya. Lebih pantas itu ditinjau dari dua sisi. dia lebih pantas karena lebih banyak jumlahnya. Mungkin seorang rawi menyelisih 10 orang. Kan 10 lebih pantas daripada, lebih kuat dari sisi jumlah. Atau lebih pantas dalam artian kekuatan hafalan. Rawi makbulnya cuma derajat sahih biasa. Dia menyelisih rawi seorang imam hadis terkenal. Sikatun hafid misalnya. Ini lebih kuat darinya. Ini dianggap syad. Baik, kita definisikan dulu. Akan datang nanti juga pembahasan tentang syad. Walam yushaddah au yu'al. Tidak syad dan tidak mu'al. Antum lihat di halaman 21 diberi definisi tentang syad. Dan definisi syad yang disebutkan di situ adalah syad mana yang kedua kita sebutkan. Kemudian disebutkan definisi di sini tentang illah. Ya, perlu diketahui bahwa takbir illah itu lebih pantas kalau diganti dengan lafaz muallal. Sebab penulis juga memberi takbir dengan kalimat la yu'al au yu'al dari kalimat mu'al. Mu'al atau mu'allal itu lebih detail. Sebab illah itu terbagi dua. Ada illah qadihah dan ada illah gairu qadihah. Ada illah tercela dan ada illah tidak tercela. Yang dinafikan di sini dari definisi sahih, tidak boleh ada illah. Illah apa yang diinginkan? Illah qadihah. Karena itu harusnya dikatakan mu'al atau mu'allal. Dan Ibnu Salah sendiri, dan kita lihat beliau sebenarnya di sini menukil dari Ibnu Salah. Ibnu Salah sendiri itu menyebutnya dengan al-muallal. Jadi al-muallal itu adalah sababun yaqdah fi sihhati hadithin zahiruhu sihha. Sebagiannya menyebut sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadith. Suatu sebab yang tersembunyi, tercela pada kesahihan suatu hadith. Namun zahirnya as-salamatu minha. Zahirnya selamat. Lepas dari illat. Demikian zahirnya. Ini namanya mu'al atau mu'allal. Sebenarnya asyad, syad itu masuk ke dalam definisi mu'allal. Jadi mu'allal itu luas cakupannya. Masuk di dalamnya syad, masuk di dalamnya muttarib, masuk di dalamnya al-mudraj, masuk juga di dalamnya al-munkar, masuk di dalamnya al-mazid fi muttasil al-asanid dan lain-lainnya. Masuk ke dalam definisi mu'allal. Namun kenapa disebutkan dalam definisi syad? Nah, di sini letaknya. Karena ahli hadis ketika memberikan definisi tentang ilmu hadis, maka mereka sampaikan definisi yang membedakan mereka dengan selainnya. Sebab ahli fikih mereka tidak menganggap penting syad itu dalam diterimanya suatu hadis. Ya. Maka disebutkan dalam definisi oleh ahli hadis sebab ini tumpuan di dalam diterimanya sebuah hadis. Dipahami ya ikhwah? Baik. Dikatakan yalruihi adlun dhabitun an mithlihi. Diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil. Apa itu al-adil? Di sini di halaman 21-22 dikatakan huwa rawi alladhi yahmil sifatin. Dia adalah rawi yang menyandang sifat-sifat. Tahmilu sahibaha ala taqwa wajitinabil adnas. Akan menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu untuk bertakwa dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Wa ma yakhillu bil muru'a indan nas. Dan apa-apa yang menyebabkan ikhlal muru'ah pada manusia. Iya. Ini sebenarnya definisi umum. Ya, kalau ingin didetailkan, rawi yang adil itu adalah rawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Pertama, dia adalah baligh, akil, atau yang pertama dia adalah muslim, baligh, akil, salimun min asbabil fiski, wa salimun min khawarimul muru'ah. 5 perkara. Pertama, dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang baligh. Kemudian yang ketiga, dia adalah akil, orang yang waras. Kemudian yang keempat, salim, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan. Yang kelima, selamat dari sebab-sebab khawarimul muru'ah, yang bisa menyebabkan muru'ahnya makhrum di kalangan manusia. Ya, ini uraiannya agak panjang dari asbab al-adalah ini. Jadi katakan adlun, ini yang diinginkan, terpenuhi padanya 5 perkara ini. Kalau dikatakan rawi itu adil, babitun, babit itu terbagi 2, disebutkan di halaman 22. Ada dhabtu sadr dan ada dhabtu kitab. Ya. Dan babit yang diinginkan di sini, babit yang sifatnya sempurna, dalam artian dia di derajat hadis sahih. Karena itu penulis menambahkan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamad, ya, sangat dijadikan sandaran dalam dhabt dan penukilannya. Jadi dhabt terbagi 2, ada dhabtu sadr dan dhabtu kitab. Dhabt dada, apa artinya dhabt dada? Al-hifz, dia hafal seluruh yang dia dengar. Dengan suatu hafalan, bentuk hafalan yang mungkin dia hadirkan apa yang dia hafal kapan dia kehendaki. Jadi kalau dia misalnya ketika ditanya sesuatu, dia katakan tunggu dulu, saya periksa dulu atau saya lihat dulu. Ini namanya tidak dhabtu sadr. Tapi dhabt, dia mampu mengeluarkan kapan dia kehendaki. Ini dhabtu sadr. Dhabt yang kedua adalah dhabtu kitab. Babat kitab. Apa artinya? Disebutkan di sini, wa huwa ayyasuna kitabahu alladhi kataba. Dia menjaga kitab yang dia tulis. Mundu sami'a fi, setelah dia mendengarnya, wa sahhahahu, dan dia benarkan. Nanti akan ada di pembahasan mustalah selanjutnya. Seorang etikanya apabila menulis hadis dan dia bersandar dengan kitabnya, hadis yang dia tulis kembali dia cocokkan dengan asal gurunya. Apakah langsung dari buku gurunya atau dia tanya langsung kepada gurunya? Saya tadi tulis begini. Ya, apakah sudah benar? Kalau salah diperbaiki. Sehingga semuanya terjamin baik. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia dhabt dari teman-temannya. Ya, kalau sudah meyakinkan, ini namanya sudah dhabt bukunya. Jadi bukunya tersebut dia jaga. Bagaimana penjagaannya? Jangan dia kasih orang yang dikhawatirkan bisa merubah apa yang ada dalam isi bukunya. Tapi dijaga betul buku tersebut. Ini namanya dhabtu kitab. Dan dhabt ini ada 2. Dua-duanya dipakai dalam mengukur rawi itu dihukumi sebagai rawi yang thiqah. Rawi yang terpercaya. Di kalangan para ulama ada yang memakai babat sadr, dia tidak menulis. Di antara yang paling terkenal Imam Syafi'i. Kata beliau, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Semuanya serba hafalan. Iya. Kalau babtu kitab, dia tulis kitab, dia tidak hafal, tapi dia punya kitab. Sahih. Ini juga banyak rawi yang seperti ini. Namun kebanyakan para ulama menggabungkan dua perkara, dia menulis, menghafal juga. Ini kebanyakan ahli hadith kibar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Abdurrahman ibn Mahdi dan lain-lainnya. Mereka menulis dan menghafal juga. Dan ini yang paling bagus, sebab kalau bersandar dengan hafalan, hafalan itu kata para ulama khawan, pengkhianat. Kadang dibutuhkan, lupa dia apa yang dia hafal. Dan Imam Syafi'i sendiri, beliau berkata, "Saya lupa beberapa dari hafalanku." Andai kata yang saya lupa ini dihafal oleh seseorang, maka dia akan menjadi alim dengannya. Ya. Ini menunjukkan kelemahan. Kalau dia hanya bersandar dengan hafalan, pasti ada kekurangan dari sisi itu. Baik, sekarang kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi penulis menyebutkan bahwa as-sahih itu definisinya huwa mattasal awwaluhu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Perhatikan ya kalimat an mithlihi. Ini kalimat yang sangat baik sekali. Ya. Jadi kalimat an mithlihi yang semisal dengannya. Al mithliyah semisalnya atau kesamaannya. Ya, kesamaan dari sisi adalah dalam babat. Tidak harus ya, sekian persennya sama enggak. Misalnya harus ini 50%, sana 50%, enggak. Tapi maksudnya dia di satu tingkatan. Ini rawi adalah dhabit, thiqah di tingkatan sahih. Rawi yang dia meriwayatkan darinya juga di tingkatan itu. Sebab derajat rawi-rawi tingkatan sahih itu berjenjang-jenjang. Iya, ada yang hafalannya sangat kuat. Ini yang kadang diberi gelar thiqatun hafid. Ada yang sudah memang enggak bisa disaingi. Ini kadang diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ini tingkatan paling tinggi atau ausakun nas, manusia yang paling thiqah. Ada yang paling rendahnya dia thiqah atau dhabit. Atau yang semisal dengan itu. Ini berjenjang-jenjang tingkatan rawi sahih. Jadi al-misliyah kesamaan tingkatan. Dipahami? Dari apa yang disebutkan oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa sebuah hadith dikatakan sebagai hadith yang sahih apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ittisal, ittisalus sanad. Harus bersambung sanadnya. Syarat yang kedua adalah dhabtur ruwah. Atau yang kedua adalah turruwah, adilnya rawi itu. Syarat yang ketiga dhabtur ruwah, rawi-rawinya dhabt. Syarat yang keempat tidak syad, syarat yang kelima tidak mu'al. Jadi 5 syarat. 3 syarat adalah syarat mutsbatah. Syarat yang harus ada pada hadis ditetapkan. 2 syarat adalah syarat manfi atau syarat salbiyah yang harus hilang dalam hadis itu. Ya kan? Kan tidak boleh syad, tidak boleh mu'al. Baik, kita lihat contoh yang disebutkan di sini. Di halaman 20. Ya, perhatikan contoh yang saya sebutkan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. An qala Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik. Malik berkata, an Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab berkata, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair berkata, atau disebutkan, an abihi, dari ayahnya, yaitu Jubair ibn Mut'im. Kemudian disebutkan haditsnya, Jubair bin Mut'im berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur, saya mendengar Rasulullah membaca surat Tur di salat maghrib. Sekarang hadis ini ingin kita hukumi. Apa derajatnya? Kita simpulkan derajatnya adalah hadis sahih. Kan begitu? Sekarang kita periksa 5 syarat sahih yang kita sebut. Pertama, ittisalus sanad dulu. Diperiksa dulu bersambungnya sanad. Yang mana yang dinamakan sanad? Yang mana yang dinamakan sanad? Ya ini, yang tertulis ini, silsilah ini yang menyambung ke matan, itu namanya sanad. Jadi silsilah Imam Al-Bukhari terus sampai kepada Nabi menyebutkan hadisnya, itulah yang dinamakan sanad. Nah, sanadnya kita periksa. Apakah setiap rawi mendengar dari gurunya? Ya. Nah, di sini butuh kita uraikan bagaimana cara seorang rawi dikatakan mendengar dari gurunya. Bagaimana caranya? Ya. Cara yang pertama, diketahui dia mendengar dari gurunya adalah dengan pengakuan dirinya sendiri bahwa dia mendengar dari guru itu. Cara yang kedua adalah dengan dipersaksikan oleh seorang imam dari ahli hadis bahwa dia mendengar dari gurunya. Cara yang ketiga, dia dipersaksikan oleh temannya bahwa dia mendengar dari gurunya. Ini tiga cara. Sekarang kan antum heran, dari mana kita tahu dia mendengar padahal kita tidak pernah berjumpa? Ya. Maka dengan tiga cara ini. Sekarang kita lihat, Imam Al-Bukhari berkata haddatsana, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Apa arti haddatsana? Menceritakan kepada kami, menunjukkan dia dengar langsung atau tidak? Dengar langsung. Ini menunjukkan dia mendengar. Sebab konteks ini kalimat haddatsana tidak mungkin kecuali dia mendengar langsung dari gurunya. Dipahami ini? Ya. Walaupun kalau kita masuk ke mustalah yang lebih luas, ya ada juga yang berkata selain dari itu. Namun ini aja dulu secara zahirnya. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka kita lihat, oh ternyata ada yang mempersaksikan dari para imam, Imamul Bukhari mendengar dari ini. Atau temannya menyebutkan bahwa Imamul Bukhari pernah mendengar dari si fulan dan saya juga hadir di situ. Ini tiga cara semuanya untuk mengetahui ini, rujukannya ke buku-buku rawi hadis. Biografi rawi. Dipahami? Di sini beliau telah memakai kalimat haddatsana. Jadi Imamul Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Dan ini sudah sangat banyak sekali riwayat dalam sahihnya dari jalan Abdullah bin Yusuf. Sebab hadis-hadis riwayat Imam Malik, Imamul Bukhari dalam mengeluarkan hadis Imam Malik bersandar kepada siapa? Abdullah bin Yusuf. Kalau Imam Muslim bersandar kepada siapa? Yahya bin Yahya At-Tamim bin Naisaburi. Kalau Imam Abu Daud bersandar kepada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dipahami? Jadi kalau dia bersandar memakai rawi itu menunjukkan bahwa ini andalan beliau. Kemudian Abdullah bin Yusuf berkata akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik. Kalimat akhbarana ini penggunaan. Kebanyakan rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik. Kalimat akhbarana itu kalau seorang murid membaca kepada gurunya. Ada buku gurunya, dia baca kepada gurunya. Ya. Maka ini namanya al-qira'ah. Kalau dia meriwayatkan, boleh dia berkata haddatsana Malik qira'atan. Atau dia berkata qara'tu ala Malik, saya baca kepada Malik. Ini kalimat yang biasa dipakai oleh Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Atau bisa dia pakai kalimat akhbarana. Karena itu kebanyakan rawi dari Imam Malik memakai kalimat akhbarana. Isyar lafadz qira'ah. Nah, akan datang nanti dalam buku-buku mustalah yang lebih terperinci tentang penggunaan kalimat-kalimat itu. Iya, haddatsana akhbarana. Yang jelas di sini Abdullah bin Yusuf termasuk orang yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Ya, ambil kaidah kalau dia dikatakan rawi paling kuat riwayatnya dari si fulan, menunjukkan dia ini orang yang paling dekat mulazama dengannya. Abdullah bin Yusuf lebih didahulukan oleh banyak imam. Seperti Imam An-Nasai, Yahya bin Ma'in, Nasr bin Masruq lebih mendahulukan Abdullah bin Yusuf dalam periwayatan hadis kepada Imam Malik. Dipahami ini? Imam Malik rahimahullah berkata an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Kalimat an dari ini mengandung kemungkinan mendengar, kemungkinan tidak. Nah, karena itu kalau ada rawi pakai an, itu ada pembahasan sendirinya. Masuk ke dalam tadlis. Nah, ini akan datang pembahasannya. Ya. Namun kalau rawi tersebut tidak disifatkan dengan sifat tadlis, maka asalnya diterima hadis itu kalau dia pakai an. Asalnya dia mendengar, kalau memang telah terbukti pada suatu kali dia mendengar dari gurunya. Imam Malik ya, termasuk tingkatan pertama dari murid-muridnya Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, imam yang masyhur. Beliau berkata an Muhammad bin Jubair. Dia mendengar dari Muhammad bin Jubair. Pakai annya di sini tidak berbahaya. Beliau bukan mudallis. Dari Muhammad bin Jubair, tentunya mendengar dari ayahnya. Jadi semua sanad kalau diperiksa dari ittisal semuanya bersambung. Kalau begitu syarat pertama terpenuhi atau tidak? Sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, ada alatul ruwah. Kita gandengkan dengan syarat yang ketiga, doktor ruwah. Semua rawi ini disifatkan dalam biografinya paling rendah dapat predikat fiqah, paling rendahnya. Ambil kaidah, kalimat fiqah dalam istilah ulama jarh wa ta'dil, tidak dikatakan dia fiqah kecuali dia telah adil dan telah dhabit. Dipahami? Kalau begitu terpenuhi syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat dan kelima. Ya, dilihat sanad ini. Apakah ada syad dia? Apakah ada mukhalafah? Tidak ada mukhalafah. Apakah ada persendirian yang membahayakan di sini? Juga tidak ada. Kalau begitu dia selamat dari syad. Apakah ada illahnya? Tidak nampak ada illah dalam hadith ini. Kalau begitu hadithnya dihukumi sebagai hadith yang sahih. Namun perlu diketahui membuktikan tidak syad, tidak mu'al. Nah, di sini letak kedetailan dan pembahasan yang paling mendalamnya dalam ilmu hadis. Karena itu di sekian banyak rawi hadis, sekian ribu rawi, bahkan puluhan ribu, tidak ada yang paham tentang ilal kecuali ulama dihitung pakai jari saja. Dipahami? Seperti Imam Al-Bukhari dan semisalnya. Iya. Ambil contoh yang kedua. Imam Al-Bukhari berkata Yahya haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala ahadukum al-khala falyakul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Tunasnya Yahya bin Adam, salah seorang guru Imam Al-Bukhari yang lumayan banyak Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya di sahihnya, khususnya riwayat dari Syu'bah. Ya. Dari Syu'bah bin Hajjaj, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Syu'bah ini terkenal orang yang paling benci tadlis. Ya. Jadi riwayat-riwayatnya itu insyaallah bersambung. Namun ini tentunya juga pembuktian-pembuktiannya ya dengan ukuran yang kita sebutkan tadi. Ada pembuktian. Ya. Membuktikan dia mendengar. Mungkin bisa saya tambahkan di sini yang keempat untuk mengetahui seorang rawi mendengar dari gurunya, dilihat dari tarikhnya, dilihat dari tahun wafat dan dilahirkannya. Ya. Kalau ada murid meriwayatkan dari guru, muridnya lahir di tahun 30 Hijriah. Gurunya meninggal tahun 50 Hijriah. Maka ini mungkin mendengar, mungkin tidak. Hah? Kemungkinannya mendengar atau tidak? Mendengar. 20 tahun mungkin mendengar, iya kan? Tapi kalau dianya lahir tahun 30, gurunya meninggal tahun 20. Ini mendengar atau tidak? Iya, tidak mendengar. Dan banyak rawi terbukti dustanya dilacak dari tarikh, dari tahunnya. Iya. Abdul Aziz bin Suhaib juga termasuk rawi yang banyak meriwayatkan dari Anas. Kalau begitu dia bersambung sanadnya. Sekarang sisa kita periksa kedudukan rawi-rawinya. Rawi yang disebut ini paling rendah tingkatannya thiqah. Saya katakan paling rendah ya, kita tidak rinci semua. Sebab kalau kita rinci, derajatnya ada lebih dari itu. Imam Malik dan Syu'bah bin Hajjaj ini adalah gunung yang tidak bisa diukur tingginya. Iya. Kalau sahabat semuanya Kaidahnya apa? Sahabat semuanya udul. Ya, kalau sudah sampai ke sahabat, dia sahabat sudah. Enggak perlu lagi diperiksa. Jadi pembahasannya sampai ke sahabat saja. Ya, ada pembahasan lain tapi kaitannya bukan memeriksa adal atau bobotnya. Tapi pembahasan lain. Dan tidak terbukti ada syad ataupun mu'al dalam hadis ini. Untuk contoh syad dan contoh mu'al itu akan datang pada tempatnya masing-masing. Ya, ada pertanyaan di sini? Dihafal ya, Mandumah Al-Baikuniyah. Ada berapa bait Mandumahnya? Hah? Ada berapa? 34. Siapa yang hafal akhir bait? Hah? Akhir baitnya saja. Enggak ada yang hafal? Harit ya Farid? Akhir baitnya beliau sebutkan jumlah bait syair yang beliau buat. Ya. Kata beliau, qad atat kal jawharil maknuni sammaituha mandhumatal baikuni faqad thalathina bi arba'in atat abyatuha tammat bi khairin khutimat. Baitnya di atas 30 lebih 4. Berapa? 34. Cuma 34 bait saja. Ya. Insyaallah mudah ya. 2 jam bisa dihafal insyaallah. Iya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Cukup dulu sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa mulai lebih pagi lagi. Mungkin kita mulai 8:30 supaya pelajarannya lebih cepat. Saya target 1 pekan selesai. Fadhal hadzakumullah.